فليفعل ومن أراد أن يحل بحج فيحل ومن أراد أن يحل بعمرة فليحل. قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به الناس معهم وأهل الناس من بالعمرة والحج وأهل الناس من عمرة وكنت في من أهل بالعمرة. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فكان من القوم أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت فكنت أن ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهل بالحج. قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن ابن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى تنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. وساق الحديث بمثل حديث عبده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan pengambilan hadis kita, yaitu hadis yang ketiga dari bab ini dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ama hajjil wada' fa ahlaltu bi umrah. Kami berangkat keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada, lalu aku ahlaltu, yakni mengangkat suara untuk berihram dengan umrah. Falam akun suktul hadiah, aku tidak membawa binatang hadyu, yaitu binatang sembelihan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man kana ma'ahu hadyun falyuhlil bil haji ma'a umratihi. Siapa yang bersamanya ada hadyun, yaitu binatang sembelihan, maka adalah dia berihram dengan haji bersama umrahnya. Thumma la yahillu hatta yahilla minhuma jami'a. Kemudian dia tidak bertahlul sampai dia bertahlul dari keduanya semuanya. Qalat fahittu. Lalu Aisyah mengatakan aku haid. Falamma dakhalat lailatu arafah, ketika masuk malam Arafah, qultu ya Rasulullah inni kuntu ahlaltu bi'umratin. Ya Rasulullah, aku tadinya berihram dengan umrah. فكيف أصنع بحجتي؟ Bagaimana aku perbuat dengan hajiku? قال انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة. يعني lepaskanlah rambutmu, sisirlah, dan tahanlah diri dari umrah. wa ahilli bil haji, dan berihramlah dengan haji. Qalat falamma qadaitu hajjati, ketika aku telah menyelesaikan hajiku, amara Abdurrahman bin Abi Bakr fa'ardafani fa'amarani minatin'im. Setelah aku menyelesaikan haji, Nabi memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakr, lantas beliau memboncengiku dan membawaku umrah dari tan'im. Makana umratillati amsattu anha, sebagai pengganti umrahku yang aku menahan diri darinya. Hadis yang kedua masih dari Aisyah. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man arada minkum an yuhilla bihajjin wa umratin falyaf'al, siapa ingin di antara kalian untuk berihram dengan haji dan umrah, lakukan. Wa man arada an yuhilla bihajjin falyuhil, siapa ingin berihram dengan haji maka lakukan. Wa man arada an yuhilla bi'umratin falyuhil, siapa ingin berihram dengan umrah lakukan. Qalat Aisyatu, Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, fahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajjin wa halla bihi nasun ma'ah wa halla ma'ahu nasun bilhajj wal umrah wa halla nasun bi'umratin wa kuntu fi man ahalla bil umrah. Aisyah mengatakan Nabi berihram dengan haji, lantas manusia pun berihram dengan haji bersama beliau, dan manusia berihram dengan haji dan umrah, dan ya ada lagi manusia yang berihram dengan umrah, dan aku di antara orang yang berihram dengan umrah. Hadis berikutnya, Aisyah juga mengatakan kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada', aku keluar bersama Rasulullah, kami keluar bersama Rasulullah dalam haji wada', muafina li hilali dzulhijjah, yaitu ya bersamaan, yaitu mendekati dalam hilalnya Dzulhijjah. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan man arada minkum, yakni Rasulullah bersabda, man arada minkum ayyuhilla bi umrati falyuhil, falaula anni ahdaitu ahlaltu bi umrah, siapa yang ingin berihram dengan umrah lakukan, kalaulah aku tidak membawa binatang sembelihan hadyu, maka sungguh aku telah berihram dengan umrah. Qalat fakana minal qawm man ahalla bi'umratin wa minhum man ahalla bilhajj, di antara orang yang ada yang berihram dengan umrah, di antara mereka ada yang berihram dengan haji. Qalat Aisyah mengatakan fakuntu ana mimman ahalla bi'umrah, dan aku adalah di antara orang yang berihram dengan umrah. Fakhrajna hatta qadimna Makkah fa adrakani yawm Arafah wa ana haid, lalu kami keluar sampai kami datang ke Mekah, lalu sampai aku mendapatkan hari Arafah aku masih haid. lam ahilla bi umrati, aku tidak bertahlul dari umrahku. Fashakautu dhalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku keluhkan atau kadukan kepada Rasulullah. Faqal da'i umrataki wanqudi ra'saki wamtashiti wa ahilli bil hajj. Kata Nabi, tinggalkan umrahmu dan urailah rambutmu dan sisirlah dan berihramlah dengan haji. Qalat fa fa'altu falamma kanat lailatul hasbah, ketika waqad qada Allah hajjana, ketika kami telah menyelesaikan haji kami, arsala ma'i Abdurrahman bin Abi Bakr fa'ardafani wa kharaja ila tan'im fa'ahlatu bi'umratin wa qada Allah hajjana wa umratana wa lam yakun fi dhalika hadyun wala sadaqatun wala sawmun. Lalu Rasulullah mengutus bersamaku Abdurrahman bin Abi Bakr, beliau memboncengiku lalu keluar bersamaku ke Tan'im, lalu aku berihram dengan umrah, maka Allah menyelesaikan haji kami dan umrah kami. Pada waktu itu tidak ada hadyun, yakni binatang sembelihan, tidak juga ada sedekah dan tidak ada juga puasa. Kemudian Imam Nawawi dia menjelaskan, arfadhi ra's umrataki, yakni tolaklah umrahmu, yakni tinggalkan umrahmu. Laisa ma'nahu ibtaliha bil kulliyah wal khuruj wal khuruj minha. Bukalah maksud dari tolaklah umrahmu, bukalah maksudnya adalah membatalkan secara menyeluruh dan keluar dari umrah. Fa innal umrata wal hajja la yasih al khuruj la yasih al khuruj minhuma ba'da al ihram bi niyyat al khuruj. Karena umrah dan haji tidak boleh, tidak sah keluar dari haji dan umrah setelah kita berihram dengan niat keluar. Artinya orang yang sudah berniat untuk berumrah, sudah mengatakan labbaika allahumma umratan atau labbaika allahumma hajjan, dia tidak boleh semena-mena untuk membatalkan begitu saja. Oh, saya enggak jadi umrah, lalu dia memakai pakaian, ya, tidak bisa, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji ya dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang apabila dia sudah berihram, dia tidak bisa keluar dari umrahnya, dia tidak bisa keluar dari hajinya. Wa inna ma yakhruju minha bitahalluli ba'da faraghiha, baru boleh keluar dari umrah atau haji itu dengan bertahalul setelah selesai mengerjakan ibadah itu. Nah, jadi tidak bisa seorang, misalkan ya, ada sebagian jamaah kurang berilmu, ketika dia datang sudah berihram dari Madinah, lalu dia masuk sampai ke Mekah, perempuan ini datang haidnya, ya, lalu dia katakan, sudah saya batal, saya sedang haid sekarang, saya batalkan, nanti saya ulangi nanti dari tan'im ihramnya. Itu enggak benar, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari ihram itu sendiri sampai dia bertahlul, ya, sampai-sampai sebagaimana yang kita sebutkan dulu tentang berihram dengan syarat puasanya, in habasani habisun famihilli haitsu habastani, jika ada sesuatu yang menahanku, maka tempat tahallulku adalah di tempat di mana engkau menahanku. Ini apabila dia memberikan syarat dari awal. Tapi kalau dia tidak memberikan syarat dari awal, dia tidak bisa semena-mena membatalkan ihramnya kecuali dengan menyembelih, sebagaimana yang terjadi bersama Nabi dan para sahabat ketika perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah, mereka semuanya dihalangi oleh orang-orang Quraisy untuk masuk ke Mekah, sehingga mau tak mau harus batalkan. Nah, cara membatalkannya adalah dengan menggunting rambut, dengan menyembeli kemudian menggunting rambut. Ya. Nah, jadi tidak bisa semena-mena untuk membatalkannya. Nah, bal ma'nahu, malam makna dari ungkapan Nabi, baik di sini katakan amsiki anil umrah, tahan dirimu dari umrah, atau urfudhi umrataki, tolaklah umrahmu, atau dengan ungkapan yang lain da'i umrah, tinggalkan umrahmu, ya. Maka maknanya adalah urfudil amal fiha, tolaklah amal pelaksanaan umrahnya, ya, yaitu tahan dirimu dari mengerjakan amalan-amalan umrah. Wa in wa itmamu af'alihi allati huwa at-tawaf was-sa'i wa taqsiru sya'r ra's, yaitu menolak untuk menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan umrah. Di mana pekerjaan umrah itu adalah tawaf 7 keliling, sa'i 7 putaran, dan memotong rambut, dan itu adalah namanya tahallul. Apabila seorang yang berniat umrah dengan melakukan yang 3 tadi, maka sudah selesai umrahnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan kepada Aisyah, isna'i ma yasna'ul hajj. Isna'i ma yasna'ul hajj. Lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Illa alla tatufi bil bait. Hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Nah, untuk pelaksanaan umrah, yang pertama itu adalah tawaf. Dan sa'i tidak bisa dilakukan kecuali setelah tawaf. Maka tidak bisa dia sa'i sendirian dulu, nanti tawafnya, tidak. Karena dia harus berbarengan. Lalu fa'amaraha min al-i'rad bil i'rad min al-af'al al-umrati wa an tuhrima bil hajj. Nabi memerintahkan Aisyah untuk berpaling dari perbuatan-perbuatan umrah, dan memerintahkan beliau untuk berihram untuk haji. Ya, tanggal 8, tanggal 4 dia datang. Hari-hari tersebut tidak dia melaksanakan aktivitas umrah, tidak dilakukannya. Nah, sudah mendekat kepada haji, baru dia berihram untuk haji. Fatasiru qarinatan. Maka ketika dia tadinya umrah, berarti ihram untuk umrah sudah ada pada dirinya. Kemudian dia masuk menjadi niatkan untuk haji. Berarti pada dirinya ada apa? Ada dua. Umrah yang belum terlaksana, haji di hadapannya. Sehingga dia menjadi qarinah. Yani menjadi qiran dia. Ya, yaitu orang yang menggabungkan antara umrah dan hajinya. Wa taqifu bi Arafat wa taf'alu manasik kulliha wa taf'alu ma'al manasika kullaha illa tawaf fatuakhiru hatta tathur. Fakadhalika fa'alat. Lalu Aisyah wukuf di Arafah dan dia mengerjakan ibadah-ibadah seluruhnya, menonton jumrah dan yang lainnya, mabit di Muzdalifah, illa tawaf. Orang yang kondisi seperti ini dia tidak lakukan tawaf, ya, fatuakhiruhu hatta tathura, dia akhirkan tawaf itu sampai dia suci, karena syarat dari tawaf dia harus suci. Kadzalika fa'alat, itulah yang dilakukan oleh Aisyah, ya. Qala ulama wa mimma yu'ayyidu hadha at-ta'wil, dan itu diantara yang memperkuat makna dari urfudi tadi. Qalu fi riwayati Abdin bin Humaid wamsiki anil umrah, ya, tahanlah dirimu dari umrah, mimma yusarrah bihadha ta'wil, ini menunjukkan mempertegas penjelasan di atas. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna ahallat bi umrah faqadimat walam tatuf bil bayti hatta hadat fanasakat manasik kullaha waqad ahalla bil hajji faqala laha an-nabi yawman nafar sa'yuki wa tawafuki lil hajjiki wa umratiki fa'abat fab'atha biha ma'a Abdurrahman ila tan'im fa'tamarat ba'da al hajji hadha lafdhuhu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika dia datang dia belum tawaf, sebelum dia tawaf dia sudah haid, ya, dia tidak bisa tawaf. Kemudian ibadah-ibadah haji yang lain dia lakukan semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari ingin berangkat ke pulang ke Makkah, ke Madinah, apa kata Nabi? Sa'yuki wa tawafuki li hajjiki wa umratiki. Tau sa'imu dan tawafmu, sa'i dan tawafmu itu untuk haji dan umrahmu. Dia hanya mengerjakan tawaf sekali, kemudian dia mengerjakan haji sekali. Sementara dia punya niat dua tadinya, umrah dan haji. Lalu Nabi jelaskan bahwasanya sebenarnya Aisyah itu sudah qiran gitu loh. Ya. Jadi Nabi menjelaskan bahwa sa'inya dan tawafnya itu adalah untuk haji dan umrah, walaupun satu perbuatannya. Fa'abat, dia tidak puas, dia tak mau dengar itu, karena praktiknya dia hanya mengerjakan sekali, sementara sahabat mengerjakan dua kali, umrah dan haji. Sementara Nabi memang dari awal dia sudah meniatkan dari haji dan umrah, karena dia merasa belum puas, tetap dia meminta kepada Nabi untuk bisa umrah. Lalu untuk menyenangkan hatinya, Nabi mengutus, ya, Aisyah bersama Abdurrahman ke Tan'im, ya. Lalu berumrahlah dia setelah hajinya. Nah, ini yang biasa dilakukan atau yang banyak dilakukan oleh orang-orang ketika dia, ya, datang setelah haji berulang umrahnya. Ini adalah keliru. Ya. Taib. Faqulu sa'yuki tawafuki li hajjiki wa umratiki tasrihun bi anna umrataha baqiyah sahiha mujzi'ah. Nabi mengatakan sa'imu dan tawafmu untuk haji dan umrahmu itu nyata-nyata menunjukkan bahwa umrahnya itu masih ada dan masih sah sembahnya adalah sahih, yang benar, dan mujziah, sah. Ya. Wa anna lam tulghiha. Bahwasanya Aisyah belum mengcancel, membatalkan umrahnya. Wa takhruju minha, lalu dia keluar dari umrahnya. Ya. Fayata'ayyanu ta'wilu irfudhi umrataki umrataki wada'i umrataki ala ma dhakarnahu min rafdil amal fiha wa itmamu amaliha wallahu alam. Maka penjelasan yang mesti dilakukan dari kata-kata urfudhi umrataki au da'i umrataki, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa menolak beramal maksudnya tidak menyempurnakan perbuatannya. Amma qawlu fi riwayat al-akhir lamma madat min akhiha Abdurrahman liyu'ammiraha min at-tan'im hadha ma kana umratuki ma'nahu annaha aradat an yakuna laha umratan munfaridah 'anil hajj. Adapun dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah sudah berangkat bersama saudaranya Abdurrahman untuk melaksanakan umrah dari Tan'im, lalu Nabi mengatakan, "Umrah yang Anda lakukan ini adalah pengganti umrahmu." Ya. Pengganti umrahmu yang belum dilakukannya. Lah, bukankah Nabi sudah mengatakan bahwa umrahnya sudah ada di dalam? Kenapa diganti lagi? Kan gitu ya? Lalu jawabannya, maknanya bahwasanya Aisyah pengen punya umrah tersendiri dari haji. Sebagaimana yang lain umrah tersendiri dari haji. Kama hasala li sa'ri ummahatil mu'minin wa ghairihinna min as-sahabati alladhina fasakhu al-hajj ila al-umrah, sebagaimana terjadi terhadap istri-istri Nabi yang lain. Istri-istri Nabi yang lain mereka umrah dulu kemudian haji, ya. Dan selain mereka dari para sahabat, di mana mereka yang tadinya datang dengan haji saja pun Nabi menyuruh untuk merubahnya menjadi umrah. Ketika datang dengan haji saja, lalu sampai di Mekah, dirubahlah menjadi umrah, sehingga mereka bertahalul, ya, sehingga pelaksananya umrah. Maka inilah yang memperkuat dalil bahwa yang lebih afdol itu adalah apa? Tamattu. Karena Nabi menyuruh orang yang tidak membawa sembelihan, yang dia hanya berihram untuk haji, untuk merubah hajinya dengan umrah. Ya, nah, berarti semua orang umrah yang tidak bawa haji, semuanya adalah umrah. Baik. Wa atammul umrata wa tahallul minha qabla yaum at-tarwiyah. Mereka menyempurnakan umrahnya dan bertahalul dari umrah sebelum hari tarwiyah. Tsumma ihramu bil haji min Makkah yaum at-tarwiyah. Lalu berihram untuk haji dari Mekah pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Fa hasala lahum umratan munfaridan munfaridatan wa hajjatan munfaridah. Ya, maka bagi mereka haji tersendiri, umrah tersendiri, atau umrah tersendiri dan haji tersendiri. Jadi dua unggua. Kalau yang kalau yang qiran itu seunggua, ya. Ya, enggak nampak pisahnya antara haji dan umrah. Kalau ikut nampak, ikut haji umrah dulu kemudian haji. Wa amma Aisyatu fa inna ma hasala laha umratan hasala laha umratun mundarijatun fi hajjatin bil qiran. Adapun Aisyah, sebenarnya dia sudah mendapatkan umrah yang masuk, sudah include mundarijah, itu adalah include di dalam haji. Ya, jadi iku sungguh gadang loh, gitulah, dua di dalamnya. Kalau iku cie-cie, baik. Falamma faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumun nafar. Nabi mengatakan pada hari berangkat, sa'yuki wa tawafuki lihajjiki wa umratiki. Sa'imu, haji, tawafmu adalah untuk hajimu dan umrahmu. Ai waqad tamma wa husiba laki jami'an. Yani maksudnya keduanya, haji dan umrahmu telah sempurna. Keduanya sudah terhitung untukmu, yaitu haji dan umrah. Fa'abat wa aradat umratan munfaridah kama hasala li baqin nas. Dia enggan, dia pengen umrah tersendiri, ya, sebagaimana terjadi bagi yang lain. Falamma tamarat umratan munfaridatan, ketika dia selesai dari umrah yang sendiri itu, qala lah nabi, hadhi makan umratuki, hadhi makana umratiki, ini adalah pengganti dari umrahmu. Ay allati kunti turidina husulaha munfaridatan ghaira mundarijah. Yani yang engkau tadinya pengen terjadi dengan sendiri tanpa include di dalam haji, ya. Famana akil haid min dhalik, yang haid telah menghalangimu untuk melakukan umrah sendirian. Wa hakadha yuqalu fi qawliha yarji'u an-nasu bihajjin wa umratin wa arji'u bihajjin, ay yarji'una bihajjin munfarid wa umratin munfaridah wa arji'u ana wa laysa li umrah munfaridah. Yani inilah makna dari perkataan Aisyah yang mengatakan orang lain pulang dengan membawa haji dan umrah, sementara aku pulang hanya dengan haji saja. Ya, itu maksudnya mereka membawa haji dan sendiri, umrah dengan sendiri, sementara aku hanya membawa haji saja, saya tidak ada umrah yang sendirian. Wa innama yani harisat ala dhalika litakthuru af'aluha. Dia pengen untuk melakukan itu supaya amalannya menjadi banyak. Wa fi hadha tasrihun birraddi ala man yaqulu al-qiran afdal, wallahu a'lam. Maka dalam hal ini merupakan bantahan kepada orang yang mengatakan qiran itu lebih afdal. Kenapa bantahannya? Karena tamattu amalannya lebih banyak. Umrah sendiri, haji sendiri, di situ ada double amalan. Tawafnya dua, sa'inya dua, begitu kan? Nah, sementara orang yang qiran perbuatannya hanya satu. Sa'inya satu, tawafnya satu, hajinya satu. Baik, wa qawluhu unqudhi ra'saki wamtashiti, lepaskan rambutmu dan bersisirlah. Fala yalzamu minhu ibtal umrah. Perbuatan ini tidaklah berkonsekuensi membatalkan umrah. Lianna naqdar ra'si wamtishat jaizan 'indana fil ihram. Karena menguraikan rambut dan bersisir, keduanya boleh dalam keadaan berihram. Tidak ada larangan bersisir di dalam berihram. Yang larangannya adalah memotong rambut, mencabut rambut. Kalau ada orang mengisir rambutnya kemudian jatuh atau gugur rambutnya, tidak ada masalah. Ya, bihis la yanfu la yantufu sya'ran, di mana tidak boleh dia mencabut rambut. Walakin yukrahu al-imtishatu illa li'udhrin, akan tapi makruh hukumnya untuk bersisir kecuali ada uzur. Makruh kenapa? Supaya jangan itu penyebab tercabutnya rambut. Kecuali ada uzur. Wa ta'awwalul ulama fil Aisyah 'ala hadha fa له هذا على أنها كانت معذورة بأن كان في رأسها أذى فأباها لا الانتشار كما أباها لكعب أجرة الحلق للأذى. Lalu ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa Aisyah melakukan ijat الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج. Ada lagi mengatakan menyisir di sini bukan hakikat menyisir dengan sisiran, akan tetapi dia ingin merapikan rambutnya dengan jari jemarinya kan untuk mandi ihram, ya, untuk haji. La sima in kanat labadat ra'saha kama huwa sunnah. Apalagi kalau seandainya rambutnya itu sudah dikasih dengan semacam minyak, ya, sehingga dia tidak perlu lagi disisir-sisir. Kama fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. فَلَا يَسِحُ غَسْلُهَا إِلَّا بِإِصَالِ الْمَاءِ إِلَى جَمِعِ شَعْرِهَا وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا نَقْضُهُ وَاللَّهُ عَلَمْ. Ya, maka tidak sah mandinya kecuali harus menyiramkan air ke seluruh rambutnya. Maka oleh karena itu dia harus untuk mengurai kembali rambutnya. Karena tadi sudah dikasih labid, kemudian karena dia ingin mandi untuk berihram, ya, dia harus mengurai rambutnya. Jadi maksud untuk menyisir itu bukan menyisir secara umum, tetapi adalah praktek yang dilakukannya untuk mengerjakan mandi untuk ihramnya, karena mandinya adalah sunnah. Wallahu ta'ala alam, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk penjelasan dari hadis-hadis di atas. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.